dendam hidupku. Nyatanya ku lihat ini tak bisa ku coba untuk setia. Sudah cukuplah, ku memberikan waktu. Ku selalu tak bisa mencoba untuk setia. Sudah cukuplah, ku memberikan waktu. Kasih.